Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Rasakan ini penata asing jurang. Dia! Kawani Wulan! Tinggalkanlah segera tempat ini, Kakang Saka. Ajak Adik Sanjaya pergi jauh. Aku akan menahan mereka. Tidak, Dewa. Kami berdua datang kemari memang ingin berhadapan dengan mereka. Benar, Pak. Aku datang ingin meminta kembali istana ini dari tangan Paman Prabu Sora. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Etang, apapun yang terjadi hari ini, bangkaimu akan kugantung di alun-alun kota raja. Kau harus mampus, anak setan. Belum saatnya tuanku turun tangan menghadapinya. Di sini masih ada hamba, Resi Amista. Biarkanlah hamba yang menghadapinya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Sukiar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang kedua ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Dedi sebagai Ki Barung Geni, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Barung Geni yang semakin menjadi penasaran dengan kealotan dari Raden Sakapalwaguna segera menerapkan aji pamungkas dari gelombang hitam. Puluhan prajurit berjatuhan oleh perbawa teriakan dan hawa panas yang seakan-akan menyembur dari neraka. Menyingkirlah kalian jauh-jauh! Tutup telinga kalian rapat-rapat! Menyingkir! Dengan tenaga inti jala sukmako. Thank you. tidak boleh membiarkan saja. Bantu segera musnahkan anak itu sebelum Barung Geni mendapat celaka. Hamba akan segera menekan anak muda itu, tuanku. Resi Amista merangkap kedua tangannya di dada. Keningnya nampak berkerut tegang. Mulutnya berkomat kamit, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak dapat terdengar jelas. Dan beberapa saat kemudian, terjadilah satu keanehan. Apa yang terjadi dengan diriku? Tiba-tiba saja, kekuatan dalam tubuhku jadi semakin bertambah. Kekuatan apakah ini yang mengalir ke dalam tubuhku? Aku akan menyalurkan kekuatan ini ke dalam serangan-seranganku. Apa yang telah terjadi? Mengapa tiba-tiba saja serangan-serangan Ki Barung Geni menjadi berlipat ganda? Pastilah ini sebuah kecurangan dari pendeta asing itu. Asap yang mengepul dari kepalanya pertanda ia telah mengerahkan kekuatan saktinya. Ini tidak boleh kubiarkan. Sanjaya yang melihat kecurangan dari Resi Amista segera bersiap-siap untuk terjun ke arena pertempuran dan menghentikan ulah dari resi asing itu. Akan tetapi, belum lagi ia menggerakkan kakinya, dari atas dinding benteng istana melesat sebuah bayangan hitam ramping dengan selendang putih yang berkibar di belakangnya. Rasakan ini, pendeta asing curang! Kawan Iwulan! Tidak, Dewi Wulan. Kami berdua datang kemari. Memang ingin berhadapan dengan mereka. Benar, Pak. Aku datang ingin meminta kembali istana ini dari tangan Paman Prabu Suara. Kalian? Ya. Marilah. Kau juga bantu aku, Kak Wulan. Tapi mereka... Agaknya kau lebih cerdik dari kedua anak muda itu, Nona Wulan. Tapi sekarang persoalannya sudah berubah. Kalian tidak akan mungkin dapat meninggalkan lagi istana ini. Lihatlah itu ribuan prajurit telah siap dengan anak panah di tangan mereka. Betapapun saktinya kalian bertiga, kalian bertiga akan kubuat berubah menjadi bangkai. Bersiaplah kalian. Raden, apa yang akan kita perbuat sekarang? Cukuplah giliranmu, Kakang. Sekarang biarlah aku yang akan menyelesaikan semua ini. Mundurlah, Kak Ulan. Aku akan menghadapi mereka. Sudahlah, Adik Ulan. Raden Sanjaya mampu menghadapi mereka. Kau belum mengerti, Kakak. Kita akan dapat membantu sewaktu-waktu. Lihatlah itu. Sekali lagi, Paman. Aku meminta Paman menyerahkan tahta Galuh kembali kepadaku. Pada ayahandaku. Setan! Apapun yang terjadi hari ini, bangkaimu akan kugantung di alun-alun kota raja. Kau harus mampus, anak setan. Belum saatnya tuanku turun tangan menghadapinya. Di sini masih ada hamba, Resi Amista. Biarkanlah hamba yang menghadapinya. Jangan membuang-buang waktu lagi, Amista. Bunuh anak itu segera. Bunuh! Akan hamba laksanakan, tuanku. Hati-hati! si Amstel. Kenyataan yang tidak bisa dipungkiri lagi terpampang di depan matanya. Resi Amista, tokoh andalan utama dari Prabu Sora, tidak mampu untuk berbuat banyak menghadapi Raden Sanjaya. Apa yang telah terjadi, Kakak Siti? Dari mana Raden Sanjaya mendapat semua kepandian itu? Aku tidak mengerti, Adikku. Kelihatannya, ia berusaha untuk menyembunyikan asal usulnya. Berbahaya sekali. Resi Amista kini mengeluarkan aji lima bayang-bayangnya. Sekarang, kau cobalah aji lima bayang-bayangku, anak sombong. Raden Sanjaya kini tidak membuang-buang waktu lagi. Anak muda yang telah mendapat didikan langsung selama 3 tahun dari penguasa Laut Kidul berdiri tegak menanti pukulan-pukulan lawan yang tiba. Biasa sekali anak itu. Akan tetapi, Resi Amista tidak akan dapat dikalahkan dengan cara seperti itu. Kita lihat saja. Kepandaiannya sangatlah tinggi. Rangkyang Prabu Sora yang tidak dapat lagi mengendalikan dirinya segera terjun membantu Resi Amista. Melihat hal tersebut, anting Wulan yang sejak tadi sudah merasa tangannya gatal segera meresap menyambutnya. Jangan curang, hai Prabu Sora! Arunggeni, kerahkan seluruh muridmu, kepung mereka! Baik, tuanku. Hoi, bersiaplah kalian semua! Hai, kalian berdua, bantu aku menghadapi anak muda itu. Dan kau bersama adik-adikmu yang lain, bantu Sri Baginda. Resi Amista akan mampu bertahan untuk beberapa saat. Ayo, serang mereka! Saja halaman istana yang luas mulai terasa sempit. 3 kelompok tokoh utama mulai berpaku hantam. Pukulan yang menderu menyapu pepohonan serta tiang-tiang istana. Anting Wulan menghadapi Prabu Sora dan 2 orang tokoh dari Segoro Iren. Raden Sakapal Wakuna mulai kerepotan menghadapi Barong Geni dan 2 orang muridnya. Sementara itu, Raden Sanjaya yang bertempur dengan Resi Amista mulai menjadi resah menghadapi aji 5 bayang-bayang. Seakan-akan tidak terjadi sesuatu dengan dirinya. Baiklah, akan kugulung hancur tubuhnya dengan aji Bayu Cakrabuanaku. Ilmu apakah yang tengah digelarkan Raden Sanjaya? Banyu Cakrabuana. Luar biasa sekali. Berbeda sekali dengan yang kumiliki dan juga Prabu Sora lawanku ini. Dari manakah anak itu mempelajari ilmu langgak Banyu Cakrabuana? Aku harus memberitahukan kunci dan kelemahan dari aji 5 bayang-bayang itu. Raden, serang kelima bentuk itu sekaligus, Raden. Jangan kau mengurusi orang lain. Itukah kelemahan dari aji 5 bayang-bayang ini? Akan kubuktikan kata-kata kepulauan. Ayo, bangunlah air si asing. Agaknya itulah kelemahanmu. Kelima bentuknya hilang dan kini menjadi satu bentuk yang merupakan bentuk asli dari resi asing itu. Bangkitlah. Bangkitlah air si asing. Mari kita lanjutkan pertempuran ini. Kau benar-benar hebat, anak muda. Aku menakutkan. Bagus. Jika begitu, menyingkirlah kau dari arena ini. Kakang Saka, mundurlah. Biar aku yang menyelesaikan lawanmu. Raden Saka Palwaguna yang melihat Raden Sanjaya telah menerapkan ajinya dan siap menyerang, segera melompat menyingkir. Dan bersamaan dengan itu, Raden Sanjaya memasuki arena dengan teriakan yang sangat panjang. Oh, celaka. Masih Amista berhasil dibuat tidak berdaya, sementara Barung Geni kelihatan tidak bergerak lagi. Keadaanku. Mau lari kemana, Pak Prabu Sora? Hujani anak panah mereka. Raden Saka Palwaguna, Sanjaya dan juga Angin Wulan yang telah kehilangan lawannya kini berusaha menyelamatkan diri mereka dari hujanan anak panah yang seakan-akan tiada henti. Paman Suara memang perlu kuberikan hajaran. Raden Sanjaya yang mulai panas hati dengan sikap dan kekeras kepalaan pamannya, segera saja melompat maju lebih dekat dengan barisan prajurit panah. Panah-panah yang mengarah ke tubuhnya terpental balik dan sebagian lainnya patah berserakan. Dan kemudian ia berteriak panjang. Berbahaya sekali keadaanku. Agaknya tidak ada jalan lain lagi bagiku. Aku harus tinggalkan tempat ini. Atau, ya, masih ada jalan lain. Masih ada jalan lain. Tidak ada gunanya lagi. Pertempuran ini harus segera dihentikan. Hentikan serangan kalian! Dengarlah, wahai prajurit! Tahukah kalian siapa laki-laki muda ini? Laki-laki muda ini adalah Pangeran Mahkota Galuh, Pangeran yang syah, yang seharusnya menduduki tahta Galuh dan memimpin tanah Pasundan ini. Dialah Pangeran Mahkota Sanjaya! Prajurit Galuh. Mereka memandang tajam pada laki-laki aneh yang memiliki kepandaian bagaikan seorang dewa.